Jimat punya cerita dengan judul Misteri Pemakan Bayi. Saja Ipah, Ipah tengah hamil tua. Ia menunggu suaminya yang belum juga pulang. Dan Ipah melihat pada jam dinding di rumahnya sudah menunjukkan angka 00:25. Perut Ipah tiba-tiba terasa melilit-lilit. Sepertinya malam itu sudah saatnya buat Ipah melahirkan. Aduh, kenapa Kang Supardi belum juga datang ya? Ipah terbaring di balai-balai yang ada di ruangan itu, dan ia membaringkan dirinya. Tanpa disadari oleh Ipah, ada sebuah mata mengintip dari celah biliknya. Sebuah mata yang berkedip-kedip terlihat dari balik bilik yang berlubang. Saat itu pula bergesir angin cukup kencang yang membuat jendela ruangan itu terbuka dan kain-kain gorden berkibar-kibar. Ipah dalam kesakitannya merasakan tekanan rasa takut yang sangat amat. Ketika disiram angin mereda, Ipah melihat sesuatu di jendela. Sekelebat orang muncul dari jendela yang terbuka. Dalam ketakutannya, Ipah masih berharap yang ia lihat tadi adalah suaminya. Kang Supardi, Akang yang di luar ya? Tak ada sautan dari luar sana. Suasana hening sejenak. Ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke arah pintu rumah. Langkah itu berhenti persis di depan pintu. Lama kemudian, pintu terdengar diketuk dari luar. Ipah bangun dari tidurnya dengan ragu-ragu dan mendekati pintu untuk membukanya. Kang Supardi ya? Tak ada jawaban dari luar. Dan karena tak ada jawaban, Ipah kembali lagi ke pembaringan. Belum selangkah ia hendak kembali ke pembaringan, pintu itu diketuk kembali dari luar. Kali ini Ipah dengan tangan gemetar mencoba untuk membukanya. Itu suami Ipah berjalan dengan seorang wanita cantik di jalanan yang begitu sepi. Mereka tampak berjalan perlahan dengan saling berpelukan mesra, kadang saling mencubit dan menggelitik. Pada suatu kesempatan mereka saling bercanda saat tangan perempuan itu memegang pinggang Supardi. Dan Supardi pun akhirnya terjerembab. Mereka berdua terjatuh. Dan kepala Supardi tersimpuh persis di ujung sepasang kaki seseorang. Kaki itu terlihat hingga ke atas. Dan ternyata kaki itu milik seorang wanita berkebaya yang sedang menggendong anak bayi. Supardi bangun terhuyung-huyung dan memperhatikan dengan seksama wanita itu, yang ternyata adalah istrinya sendiri, Ipah. Ipah, kenapa kamu ada di sini, Ipah? Supardi kemudian berusaha menyentuh bau istrinya itu. Namun ketika ia hendak menyentuh, wanita itu menghilang. Supardi dan wanita pasangannya itu pun kaget. Mereka segera berlalu dari tempat itu dan tanpa memperdulikan kejadian itu. Sementara itu di belakang Supardi tengah berjalan pula Mbah Sukirah. Mbah Sukirah berjalan perlahan. Tiba-tiba langkahnya terhenti karena mendengar suara tangis wanita. Dan suara tangis itu ternyata bersumber dari sesosok bayangan yang menghadang jalannya. Mbah Sukirah mendekati sosok itu. Kini ia dapat melihat sosok itu sebagai wanita cantik berkebaya dengan menggendong seorang bayi. Namun Mbah Sukirah belum bisa melihat jelas wajahnya karena wanita itu memalingkan wajahnya. Ia masih terus menangis ketika didekati oleh Mbah Sukirah. Kamu ini siapa, Du? Malam-malam ada di sini. Kasihan bayimu, Du. Wanita itu tidak menjawab. Untuk itu Mbah Sukirah memegang wajah wanita itu dan dihadapkan ke arahnya. Alangkah terkejutnya Mbah Sukirah ketika melihat wajah itu ternyata Ipah. Ipah, kamu sudah melahirkan, Neng? Wanita yang disebut Ipah itu tidak menjawab. Ia malahan semakin keras menangis dan berlari ke arah semak-semak. Mbah Sukirah mengejarnya. Namun wanita itu telah menghilang dengan cepat dan tak ada lagi suara tangis. Dengan tangan gemetar Ipah membuka pintu rumahnya. Dan tampaklah Mbah Sukirah di balik pintu tersebut. Aduh, Mbah Sukirah, bikin kaget saja. Silakan masuk, Mbah. Wanita tua itu kemudian masuk ke dalam rumah. Sementara itu Ipah sambil memegangi perutnya yang mulas menutup pintu. Mbah Sukirah kemudian duduk di balai. Kok Mbah Sukirah sudah tahu sih? Tadinya saya nunggu Kang Supardi, Mbah, buat manggilin Mbah Sukirah. Aku tadi ketemu suamimu di tempat Pak Lurah. Ipah kemudian terbaring di samping Mbah Sukirah. Sementara itu Mbah Sukirah memutar badan dan menghadap ke Ipah. Aduh, Mbah, perutku sakit sekali. Sepertinya sudah waktunya, Mbah. Coba, Mbah, periksa dulu, Dok, ya. Mbah Sukirah kemudian memegangi perut Ipah. Dan saat itu Ipah melihat wajah dari Mbah Sukirah tersenyum misterius dan seberkas cahaya merah muncul di mata Mbah Sukirah. Ipah terkejut ketika melihat mata Mbah Sukirah yang berubah merah. Kemudian dia beranjak bangun dan menatap lebih seksama pada Mbah Sukirah. Namun, seketika itu mata Mbah Sukirah kembali lagi seperti semula. Kenapa, Duk? Kok kaget mono, toh? Mata Mbah Sukirah kok tadi merah? Sining ini, masa mata Mbah merah? Neng lagi ketakutan mungkin ya. Ipah tertegun. Namun segera Yarban kembali dengan dibantu oleh Mbah Sukira. Sementara itu di luar sana terdengar lolongan serigala yang membuat bulu kuduk berdiri. Tenang Yondo, ojo nduweni pikiran macem-macem Do. Mbah Sukira kembali mengurut perut Ipah untuk melakukan persalinan. Ipah merintih-rintih, sementara Mbah Sukira terus melakukan aba-aba. Terus Do. Terus dorong. Ipah semakin keras mendorong janinnya dengan merintih-rintih kesakitan. Di tengah proses persalinan itu tiba-tiba. Mbah Sukirah berubah wujudnya secara perlahan menjadi nenek-nenek keriput yang bermata merah dan kulitnya hitam legam. Makin lama, makin keriput sehingga berbentuk tengkorak hidup yang berwarna hitam. Rambutnya beriap-riap putih sepanjang bahu dan Ipah berteriak ketakutan hendak berdiri. Tapi tangan makhluk itu menahannya sehingga Ipah tak berdaya. Bersamaan dengan suara tangis bayi, Ipah pun tewas. Sementara makhluk itu tertawa terkekeh-kekeh. Dan makhluk itu kemudian membawa bayi yang masih berlumuran darah keluar dari tempat itu dengan menembus bilik rumah. Itu sang suami Supardi masih berpelukan dengan wanita selingkuhannya. Supardi tiba-tiba menghentikan langkah. Ia mengajak wanita itu ke sebalik sebuah pohon yang tertutup semak-semak. Supardi mendorong wanita itu hingga terlentang. Akang, Akang mau ngapain lagi sih? Supardi kemudian mendindih wanita itu dan meronta-ronta wanita itu. Tetapi Supardi tidak peduli. Kang, jangan di tempat ini dong. Aku takut nih. Akang ini gak puas-puas. Saat mereka berdua asik-asikan, tanpa disadari oleh mereka ada langkah-langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Kembali ke Mbah Sukirah yang asli, memasuki rumah Ipah. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat Ipah sudah terkapar dengan badan bagian bawah yang berlumuran darah. Astagfirullahaladzim, Duk Ipah. Perempuan tua itu menghambur ke mayat Ipah dan menangisinya. Ya Allah, Duk, maafkan Mak Yondo, Mbah terlambat datang. Firasat Mbah bener, Mbah mulo rene ki mau Nduk. Perempuan tua itu kemudian menutup mata Ipah dan menyedekapkan tangannya. Ia lalu melihat ketetesan-tetesan darah di lantai yang mengarah ke perginya makhluk itu. Makhluk jahanam. Bokowonong dianaiki. Mbah Sukirah kemudian bergegas keluar rumah. Supardi yang bergumul dengan lidah di semak belukar itu. Kang, udahan ya. Aku takut nih. Sebentar saja, takut sama apa sih? Seiring dengan lolongan anjing dan serigala dari kejauhan, langkah-langkah kaki tersebut semakin dekat dengan mereka. Dan langkah kaki itu pun berhenti. Persis di depan mereka bergumul. Kang, ada yang datang. Midah pasangan Supardi yang melihat lebih dahulu kehadiran sosok itu mencoba mendorong tubuh dari Supardi. Namun Supardi begitu kuat. Itu kan, lihat. Siapa? Karena penasaran Supardi menyudahi kegiatannya itu dan melihat ke arah Midah memandang. Alangkah terkejutnya Supardi, mereka kemudian berdiri dan membenahi celananya si Supardi. Ipah, kenapa kamu ada di sini, Ipah? Ipah yang menggendong seorang bayi tidak langsung menjawab pertanyaan suaminya itu. Ia justru merangsek ke depan, lebih dekat dengan Supardi. Ipah yang telah menjadi hantu itu berbusana kebaya dan kain dengan rambut disanggul. Namun wajahnya pucat mengerikan, sementara kainnya belepotan dengan darah. Dan ini ia menjawab dengan suara berat. Kang, kamu sungguh keterlaluan. Di saat aku hendak melahirkan, kamu justru bersenang-senang dengan wanita lain. Wanita itu terus merangsek ke depan dan Supardi serta Midah ketakutan surut ke belakang. Maafkan aku, Pak. Aku cuma sekali ini sungguh, Pak. Kamu kenapa sampai berikutan darah seperti itu? Ini akibat kelalaianmu, Kang. Kalau saja kamu tidak pergi dengan wanita itu, aku tidak akan begini. Aku benci kamu, Kang. Kamu harus menerima balasannya. Ipah melepaskan gendongan dan menundukkan bayinya di lengannya. Dan Supardi melihat bayi itu berwajah mengerikan. Matanya merah dan mulutnya meringis. Memperlihatkan gigi-giginya yang banyak serta kecil-kecil tapi runcing. Ini anakmu, Kang. Terimalah. Ia ingin kau menggendongnya. Supardi ketakutan dan ia mundur selangkah. Namun Ipah sudah terlanjur melemparkan bayi itu ke arahnya. Bayi itu tepat jatuh dalam pelukan Supardi dan langsung menggigit leher Supardi. Supardi menjerit, begitu juga Midah. Hey, tumbas sukirah mengikuti tetesan-tetesan darah itu hingga sampai di semak belukar. Tetesan darah itu terus menuju ke balik semak belukar itu. Alangkah terkejutnya, Mbah Sukirah melihat pemandangan mengerikan di hadapannya itu. Makhluk yang telah mencuri bayi Ipa itu tengah dengan lahapnya menyantap kerat demi kerat daging dari tubuh bayi Ipa. Sementara kepala bayi itu sudah tergolek di kaki makhluk itu. Itulah cerita misteri pemakan bayi bersama tim Cimat.